di dapur situlah mandak baras macam-macam. Begitu tamu datang, kol berapa aja hendak dapat habis. Takuni tamu ni orang mana? Orang Banjar. Lalu jangan bebinan ni bangunan. Ke dapur situ masak Banjar. Kada boleh, tamu boleh kecuali makan dulu. Habibnya pun kada mau keluar, di dalam aja tunggu gitu ya. Mbah sudah disuruhi makanan, tuntung makan hanya habibnya keluar. Lamun badahulu sih keluar ke sana man bulik urang sempat makan. Ada di sini perlu orang bulik dulu aja sorang makan. Ini sunnah Nabi nang mati di sini nah, lima cara menghidupinya. Keuntungan lagi kita hidup keuntungan, bukan kita minta tangguh minta makanan. Kenapa minta tangguh? Sunnah Nabi artinya seakan-akan Nabi itu dihidupi. Artinya dihidupi itu dinyatakan bukan Nabi itu mati. Nyatakan Rasulullah itu masih ada, masih ada lagi. Rami, rami banar. Atau lagi ya. Nah jadi semuanya antum kan namanya kesatuan par satuan. Ya kalau nah nang kawa awaknya awak, nang kawa duitnya duit, ya lo lah nang kawa barasnya baras, uyahnya uyah. Nak baulah masjid aja umpamanya kita baras satu semuanyaan lah. Aji Jubay bapak inya bade dagang keramik. Karameknya Aji Jubay artinya sakakawalan. Berapa kawalannya Aji Jubay berjual keramik, karameknya bari. Ya kalah. Umpama guru ayan pulang napa berjual napa marmar. Berapa kawalnya? Berjual marmar, marmarnya. Lalu sebabnya banyak 10 buku sorongin ulang 100 sudah berapa? Hah? Nang berjual pasir, ya kalah banyak nang berjual pasir kalau sebabnya banyak seterak sorong aja tapi ulang 10 10 berapa? Nang berjual semen itu juga, nang berjual semen malah menawari nak melarangi. Jauh mah mempatahkan 10 sak. Di mana kesatuan persatuan ini agama ketuhanan Maha Esa kebenaran harus didukung jangan kalau padanya duduk mencongkong ya kan oh bau ujung saban bulan gue 5 juta ya kayaknya patut aja kan 1 juta kesan masjid. Nah, mun urangnya 10, yang 5 juta di 10, yuk 10 juta sudah. Ini masjid. Kadinya gasan guru ije, barang minta gasan guru ije, itu dong kesalah. Yang ke suatu soal dalam hadis dah. Ya Allah, kan ke suatu soal, itu kalau dong binasakan, maksudnya itu soal li nafsihi min gari hajatin. Sudah mulai di dulu kita tempo nang lagu di hadis sebari di keraton lagu hadis sebari lagu nang macam-macam an-an itu diurus sih waktu mengurus hadis itu sudah kita namun kita mintakan dasar umum dasar agama kada jadi perlu ini kada nang kesalah-salah malahan sunnah ini oh babat enang bisa sedikit tang ujungan sedikit 10.000 di celengan tu buat tang 10.000 ini napa suming telinga awal dihiga melanggar bunyinya nyaring mana artinya berapa ya 100 rupiah nang ngapa ngarannya itu nang ngapa ngarannya itu tembaga kan apa itu ada juga nang salawat aja dibuat nggak usah Muhammad ya kisah membuat juga nah, ini celengannya kisah membuat Allahumma sallallahu alaihi Muhammad salawat aja dibuat napa ya, Jumat Dudi ngodok 20.000 Jumat Dudi 20.000 Jumat Dudi niatakan nang 10.000 itu gasan uma bapak pabila ikam baktiron ibu bapak kada gegampangan ridallah lak Allah Ta'ala ridallah ikam jangankan surga Tuhan kah basarah lor ikam nah undang tikungan untuk nyawa artinya ma'rifat campur nah Tuhan menyerahkan dirinya kepada nyawa nah pak artinya ma'rifat seikungan sempurna gara-gara ridallah diriban warina niatakan ibu bapak jangan pelit terhadap ibu bapak ayo yang mengajin ini barang mah di masjid inya masing-masing kan ikam ini datang kemarin katanya nang masjid Magdapura banyak masjid kampung-kampung yang datang nenek masing-masing siar agama Allah. Nah, ayo jarah ka kalampayan tabulang ikam teh basa ngoduit jalala. Nah, dari situ sebuting teu nanya apa jalengannya batulis itu kasan bangunan. Yo, jadi ya kan dulu sejarah membawa sa 1000 duit ini 2000 sekarang. Nanggasan artinya keperluan agama lainnya kan jaringan menggondol itu nah halusnya kasan pembangunannya, pembangunannya kelampaian. Seadanya ya bah ya tak ada tanah kalah nang di belakang situ atau di higa situ tenang luas kita kenali bangunan kelampaian itu. Kalau kegampangan ada kegampangan men rumah kita telah 10 kali 30 rumah Datuk Kalampayan 5 kali 8 ya Allah kada panyupan bener seorang ini kada panyupan kada pemalu aturannya nang orang banyak bisi tamu itu nang diganali rumahnya nang tapi ada tamu ini juga tapi bagaimana rumah cuma itu tadi pang ha? Amal jariah kampungan. Gasan siapa? Gasan ikram jua. Man amila salihan pali nafsi. Amnya gasan siapa? Pali nafsi. Quran amnya gasan datu pang gasan ikram jua. Pali nafsi gasan ikram jua. Mun ikam parasa juga gasan urang na iya nang lalu ngalih berpikir ta maitung bana mun gasan seorang jua perbe itung-itung lagi ya. Misalnya aja tah, ya Allah, para habar, mantap parak orang kelampaian nih, nih orang mana nih, sungai tua, apa, ada satu kang begawi di situ, seorang parak orang kelampaian situ, barang memberi makan itu kang barang, hari Kamis saja kan sesekali, berapa tukang begawi situ 10, nana unda memberi makan minyak, gajinya yang lain, makannya Kamis tah. Beri makan itu tukang lihat guru ija apabila tukang begawi di rumah sini makan mas tukali begawi di rumah sini saben hari kita udah bersombong diri ini maksud guru ija kan paham aja majes tadi nur tadi sudah paham aja kan ya Allah lah itu majes tadi paham gak sunnah yang sudah mati nang anu ahal jazalul ihsan ilal ihsan nang apabila kita mau upah orang kan sebelum keluar keringatnya sudah dibayar ini sunnah mati mana sudah orang tuntung begawi ya sebelum dibayar utang juga lagi datang di mana nenek kasihan Rasulullah Rasulullah nak kasihan kulalau kulalau kasihan nang dengarnya siapa eh ha? Ya Allah nah. Alhamdulillah di sana banyak orang jadi datangan maka belawas orang duduk situ perlu orang makan ayo ulahkan pasar di kelampaian ke dimanakah bisa kumpul ke ulahkan pasar jadi nyaman orang berjualan di pasar situ mungkin orang berjualan dalam langgar kena di situ lah tiwas jangan di ulahkan wadahnya yang salah siapa yuk. Kalau diulahkan wadahnya orang cari berjualan lalu orang dalam kepalanggar berjualan yang salah sih pak yang kata bujur yang salah itu kan yang kata bujur sakakali aja nih jadi menyari sarik orang kita tahu nah ini yang menyariki yang kayak apa Rasulullah disariki orang nah itu ya iyalah suat barang dipakai cinta suat kan sobar menyari cinta kan sesyukur apalah aku nu agan syakura Rasulullah hobinya amar ma'ruf nahi munkar itu hobi beliau amar ma'ruf nahi munkar hobi beliau hobi ngalih nu hobi harwa kai gusin kadri garing disuruh orang membacakan ya tasiga mah tuntung bacakan nah ujar guru sama iya pula garing hobi sidin nang alam anon amar ma'ruf nahi munkar itu hobi. Nah, hobi. Itu tadi perataan lah tadi kisah duit tadi nah kisah benda-benda tadi. Nang badagang galam-galamnya. Ya. Hah? Galamnya sudah tuntung, kalau dipakai lagi. Nah, siapa nang tukang urus galam itu nang menyimpun-nyimpun pondokan. Cuma jangan dibawa bulik ke rumah. Bawa bulik ke rumah, gak sempat masak. Ini, nah, ini apa ini? HP. Ya, tapi Rasulullah itu nurnya dibawa Tuhan kemana-mana untuk menyaksii dengan jelas. Wajikna bika ha'ala ha'ula syahidan. Unda membawa nyawa kemana-mana. Tuhan membawa untuk menyaksikan. Maksudnya menyaksikan, dipadahinya. Tuhan jomai izin itu. Enggak ada yang melihat, enggak ada yang iya, nah, dilihatakan sealaman, dilihatakan untuk dipadahi sealaman. Rasulullah itu kasihnya luar biasa. Nur nang asli. Kamu roda sebagaimana ada di hadis tuntung. Wa'alam anna min ahimul muhimmat mula jamata salat di jamaat kama taqaddam wa wa'ani hudara jamaat di salat di isya wa subuh asyadu taqidan wa akhlar fadlan. Sumpah yang berjamaah itu disuruh kita, tetapi yang paling ganal pahalanya, paling diperintah dua waktu, subuh lawan isya. Bangnya aja kan subuh berlain kalau pada isya. As-salatu khairum minan naum. Itu, coba. Tahu ya kak kita, memang jadi guru ini lah. Turunan subuh berataan. Memang jadi gurunya lah, turunan kelanggar berataan. Menang guru-gurunya ini, kalau turunannya macam apa lah? Macam apa yuk? Artinya disuruh di rumah berataan cok lah. Guru-guru itu tahu, aku jadi jauh pada langgar. Nang jauh itu guru tahu, pahalanya banyak, nang tahu itu si din. Nah, kita kan jadi tahu. Jadi kan ada alasan nang jauh itu. Nyetau si din tahu apabila jauh, pahalanya karena si din tahu, kita harus tahu. Ayo. Pak. Apakah wahab turun juga ke langgar lagi? Biar kalian mengimami, bang, komanya. Itu turun tuh, menayakan. Kalau pindah kanan-kanan, kan kena. Gaya-gaya dilanggar. Babal gurayan. Guru bakar, ada guru bakar? Nah, ada guru bakar. Guru bakar, bakar kanan-kanan. Guru dari, ada kan? Nah, ada. Ya, tadi sembunyi. Makanya kita arwah kain. Nah, yuk subuh isya. Asyab dzakiran asal apa dan pabila lagi kita pabila umur kada tentu di tangan siapa umur pabila lagi. Apalagi sugi hanyar nih tetapi umpat ruginya. Dikawali alaihi salam kalau bisa ulun ada usul gue lagi nang bah tuntung sembahyang subuh berjamaah ini. Lah, Allah ada usul, kalau bisa kita bermakanan. Kalau usah macam-macam, anu aja, anu. Hamba lumayan menguya, sudah dapat titik liurna. Pun anu lain, anu. Pundut nasi ya, iwak lah iwak. Aruan aja tah, masak habang itu, saban subuh. Nah, lamun subuh Jumat, kan hanya nasi samin. Itamu to'amnya, insya Allah langgar nih kena mayu muat lebih lagi. Jadi kita ini hendak tahu siar agama Allah itu di mana sebabnya jadi muncul karena bi amwalikum wajahidu fi sabilillah bi amwalikum mesti Allah hanya lu antusikum. Doa kita setiap masa Rabbana atina fil akhirah hasanah wa fid dunya hasanah min tuqah. Rabbana atina fid dunya dulu hasanah wa fid akhirah hasanah. Kenapa siapa jenang tuha mencari pemakanan ketujuh bagi karena kan biar aja niatnya dua dulu pertama subuh kedua makanan biar aja kena hilang aja ini sebab dunia kalah dengan akhirat. Aja insyaallah guru ayam tanggung jawab. Yuk isok mulai yuk. Ayo lah nang bisa beulah napa Ulut nasi tah, nang maulakan, nang bisi barasnya, mau unjuki, nang bisi niurnya, niurnya. Kan minta nang bisi duit iwaknya. Nang tidak bisa memasak, masaknya. Nang bisa memasak, enggak tidak bisa memasak, habisnya ulut nasinya. Jadi lapar. Saban bujuran tak, abit. Ini babi tak, ulut rasa asa-asa sandak tak. Maka itu tah. Emang kada kawa jua imamnya barang lor dilarang dibari makan di pusat nasi. Nang lainnya tuh anggaplah model motor nang mogok jua. Kada perlu dibari napa? Bensin. Apalagi umpamanya saban subuh kita baca dalail. Sahidzib aja. Kalau sabo banyak-banyak sahidzib aja. Bagamat kalau sabo mek-mekan bagamat aja. Tuntung hadiahkan kaum Rasulullah, keluarganya, sahabat dan guru-guru kita. Guru-guru kita ini penting. Ibu bapak kita habis. Muslimin muslimat khususan nang kadada nang meelanginya menziarahinya. Kasihan orang Islam mati kadada nang meelanginya. Mung kada dikirimi oleh nang kakak ini kasihan. Khususan man lazair. Ulunnya jarang mendengar orang membaca. Membaca doa arwah. Jarang terdengar khususan man lazair. Padahal ini kasihan banget. Nang sangat kita marasi irhamu manfil ardi ini. Nang orang di dalam bumi nang sudah nang kada meelangin. Nang musik kita anu kasihaninya. Apalagi orang itu guru puasa kada bajakat. Kada sembahyang kada kita tahu orang itu dalam kubur disiksa kita melihat kasyaf ya Allah mun kada ditulungin ini di bapak iya nang lalu keluar duit keluar makan orang khusus untuk si tuna si dugal itu nah jadi si dugal itu napanya ada enteng sedikit di kubur nang kita kan disuruh membantu artinya membesmi kemiskinan oh nih miskin nang dalam kubur nang penting lagi padahal nang di sini ininya masih kau berusaha lagi pikirkan juga kan itu nang di kubur kasihan ulangnya Islam juga cuma kasihan tadi pang tak pakai ilmu sebuku sebelum sembahyang sudah sembahyang sebelum kawin hendak kawin hendak kawin hendak kawin itu ini yang jadi perhatian tambah saudara kita juga wal mu'minun ikhwani wal muslimun ikhwani wa ibn lukhalil wa ibrahimul khalil abi untungnya sudah banyak lagi siapa harap-harap abdi apa yuk masih ya iya amta coba ke kemungkinan sudah yang diberi Tuhan karena diberi anugerah lah dijadikan Tuhan orang halus ikan misalnya diberi Tuhan anugerah diulah Tuhan orang halus dimasukkan di alam berja jalan di alam berja melihat ini kahi sorong, ini daku sorong, ini siapa? Sekalinya ini mintuha sorong, ya Allah, jadi babi. Maka makanannya riba jadi babi. Kenapa? Mengkadang ini menolongi macam apa? Jadi napanya di kubur itu kasihan. Lagi aja melihat. Mau usaha, kenapa supaya Tuhan mampuri, Tuhan kuasa. Bah. Selamat, ya, ya kalau ngalamnya sahabat orang soleh. Di dalamnya kan Nabi Muhammad di dalamnya itu paham aja berdasarkan sunnah itu perlunya sidin syafaat Nabi kan di ahli kabair mazharnya mana kan kalau Nabi itu memberi syafaat kepada orang yang berdosa besar siapa mazhar Nabi siapa badal Nabi siapa khalifah Nabi nang khusus mau urus orang yang berdosa ganal nang dosanya gonor-gonor ini merapati untuk mengurangiakan atau hilang lalu siapa ini nang mazharnya ini artinya nang ganti Nabi sekarang di mana? Kamu nang maajar banyak aja berpidato tuh banyak aja itu nih banyak aja ini nang jagar mengawani orang nang kabair ini dikawarinya supaya ampihan kurangan siapa mana maka ini nang darul mafasid ini nang mukaddam nang menonjol ala jabil masalih ini kurang nang ahli ini ya Allah Habib Abdullah Idrus Al-Akbar kan minta Allah ya Allah bubuhan nang kabair-kabair ini nang minum nang apa nang bapak orang itu apa jadi perampok macam-macam dikumpulakan sini mulai maghrib dibasakakan sini deh makanannya sana biarkan dari sini sampai subuh berabah-berabah guling-guling bahas subuh hanya biarkan dari sini nyonak bulik kah mundak bulik nanda bari bulik dasar ongkos nyawa kan guling hari ini seharian anak bini nyawa kan makannya nanda bari mundak di sini aja kan makan nanda sama-sama gulingan di sini marina sidin saya tetap repot kenapa ini jadi kayak ini gawian kalau cara nah, sekalinya datang Rasulullah ini nengaran darah daging muda ya ini syafaati li ahlil Abi Umar Al-Muhdar itu berwasiat, lamun aku matilah tanam awakku di makam khusus junat. Hanya ada di sana spesial kubur pelacuran. Kuburnya punya sini mau mati tanam situ. Mudah-mudahan berkat ada jasad Nur Muhammad di sini mudah-mudahan bersepat. Sini kan ada sombong, sini sebujurannya. Masa orang wali sombong? Kita orang biasa kan kalau boleh sombong, apa boleh wali? Tapi itulah irhamunya. Hadisnya itu sebutin irhamu. Mantul ardi irhamu. Macam apa caranya irhamu ini? Irhamu, mantul ardi irhamkum, mampi sama. Hancur awak kita untuk orang, biarkan. Hancur awak kita untuk Nabi Muhammad, biar tak. Hancur kita jadi rumah Muhammad, itu yang penting. Hancur kita untuk orang, iya kalau tak. Iya kalau, hancur kita untuk orang, iya tak. Untung membalas, bagus dong kepala, saya bulat, iman huruf mim, beradaan, saya dong tidak benjol aja kepala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak apa orang-orang yang kaitu nang irhamu tu kita ni dapat hadisnya itu lawinya sangat nyubuh parak-parak kita ni. Cuma cara pelaksanaannya ada berlainan menurut masing-masing ya ilmunya lawan imannya. Orang kasih sayang itu masya Allah. Ya, enang nanti anak tu ayo. Si kungjir itu nontong apalagi. Apa caranya? Diqala alaihi salam Abu Yazid Bastami guru Abu Yazid Bastami radhiyallahu anhu mintalah Tuhan ya Allah ulun mintalah pian sita kawalulun dalam surga minta tunjuk akan kawalulun dalam surga siapa ujar Tuhan si Ano ben si Ano di kampung Ano itu kawal ikam dalam surga. Lah, siapa? Bangun, guring, mimpi kayak itu pula. Mimpi kita lokal ya, ngaji sini ini bukan setan ni, ini bujur sama mimpi. Berjalan sini ngurut jauh perjalanan, sampai di kampung situ. Tanyakan ada kasihanu di sana ada? Aku nak berdapat pian siapa Abu Yazid bersama ni, Uma bingung beratan. Bapak yang mencari ini tuh orang itu siang malam tuh di tempat pelacuran itu orangnya siang malam kenapa yang gitu ujah sini kan merdai mimpi pun itu kalau kali mencetong kan merdai walhasil tulak gitu. Didatangnya dimana padahal dimana padahalnya masuk ke situ bah masuk di situ tadi macam-macam ya orang di situ galiannya ini wadah sepasih ya wadah situ. Abu Yazid Bastami sempat mandam. Ii di sini kan. Tapi tetap mimpiku bujur. Lah. Adakah si Anu bin si Anu di sini ada? Mana aku nak mendapat Abu Yazid Bastami kan warna. Assalamualaikum warahmatullahi. Abu Yazid Bastami alhamdulillah. Mudahan kita dalam surga berkawan. Ikam handak berkawan aku dalam surga. Mana mun bakal papa? Gal na'am ya. Nah, Abu Yazid ikut saya ya. Ya. Masuk. Separuh tempat itu menjadi orang yang bakin khasyatan lillah. Waqa'im lillah. Sajid lillah. Qari' lillah. Separuh. Di tempat itu ada 40 laki-laki, 40 bini-bini. Jadi 80. Sudah 40 yang taubat. Ibadah aja dipimpin oleh ulama ini. Nang di luar ini baluman. Jadi ujang tadi mulai kemandak tu gitu kan lah, mulai di kamu tulah. Abu Yazid lalu Abu Yazid orang baik rupa, baik suara murahan pulang, be senyumnya jutaan terus, magnetisnya tertarik semuanya ini galuh-galuh. Nang tertarik dulu, si galuhnya nang tertarik nak merasai tuan guru. Jadi habis ya. Ya kalau intah pokoknya dengan magnetis Nur Muhammad yang ada di sini dengan syafaat guru-guru sidin dengan nur ilmu-ilmu sidin itu habis semenyaannya tobat semenyaannya oh cocok ya jadi ngajar ngajarnya kita kompak. Wadahnya nang kayak itu tapi di dalamnya orangnya hebat ya lah jadi kita melihat mazharnya nang syafaat. Jadi ada kabar itu waktu di zaman itu Abu Yazid kawan-kawannya itu situ mazhar nang syafaat. Dari kabair itu li ahli kabair syafaatnya. Iyana ujar hayu Allah dan walaulahumu bainal anam laduk dekat jibalun lardun leti barukat yati mengkada dalam memagahi nasihatnya macam apa kasihan orang di tengah-tengah si jahil harus ada nang alim di tengah-tengah ya Allah orang nang garin harus ada dok dokter apa hukumnya mencari dokter sikung fardu kifah mencari dokter ruhani ini sikung nah untuk menyadarkan mereka jangan dipandang gaulan mereka pandang tugas mereka malaikat Jabariyah itu apa masuk neraka artinya disiksa siapa memasakkan mereka menjadi disiksa kenapa dalam neraka memang tugasnya bukan jangan dipandangkan malaikat Jabariyah itu orang berdosa buktinya dia disiksa aja kan disiksa panggil ya Allah mencuri malaikat Malik iya sudah mereka kemarin itu menjaga apa? Neraka. Lalu situ, jadi kita itu kalau sudah mengerti di bagian-bagian aulia, nah itu kita insya Allah ta'ala wasallim bi ahlillah fi kulli miskin. Lihat di orang yang mendekat mereka apa ada perubahan baik apa enggak? Cukup aja yang satu ayat walikulli qaumin cukup itu apa artinya luas itu walikulli qaumin mesti ada golongan aku alhamdulillah lah sudah banyak golongan-golongan tuh yang datang perwakilannya ke rumah masya Allah minas salihin kada dikira bah ya kada dibukakan nangka itu sapoyanya aku ne rajanya suurdon ngaran jahat kalang kada mengupat macam-macam tu sudah rajanya masalah ngaran nafsu jadi kita wah ini alhamdulillah apalagi wali qali sallallahu alaihi wasallam man sallal isya jama'atin fa kana maqama misbal lail siapa sumber yang isya berjamaah sama lawan sembahyang setengah malam ya nah awalah sembahyang setengah malam ada kawa isya berjamaah sama lawan setengah malam sembahyang apalagi kita ini rahmatnya Allah kemurahannya Allah isya ya macam apa aja ulang sepak bola maka piala dunia pas isya anu aja pakai rakaman sumbayang isya berjamaah rakam dulu kita sumbayang rakaman main batuntung hanya nak mulike sudah jadi video sorong juga sampai langkah itu sudah jalan entahlah ya kalau lah asa isyanya berjamaah amun kada odor mun odor atau ada kisah orang-orang odor ni tu boleh aja kalau ada berjamaah pahala dapat tak? Kada juga kalau cuma boleh tak tapi pahala kan dapat habis dah untung aja wa man shalla subha fi jama'atin fa qala maqama laila kulla siapa sembahyang semua berjamaah sama lawan sembahyang semalaman semalaman sembahyang kada kawa tapi ada orang yang seumur hidup saban malam sembahyang semalaman yaitu subuh berjamaahnya ada nang harap lagi seumur hidup sembahyang inya sa tengah dua malam saban malam tengah dua malam adalah malam tengah duaan sekalinya isya berjamaah subuh berjamaah samalon sembahyang semalaman setengah saban malam ke ininya karena anak aja orangnya kondokan aja arayan langsung gih belum tentu wallahu ta'ala a'lam al-fatiha bismillahirrahmanirrahim ihdinash shiratal mustaqim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala man arsalta rahmatan lil alamin